Mana yang afdal bagi seorang musafir antara berbuka dan berpuasa? Yang afdal secara kesimpulan, yang afdal adalah yang paling mudah baginya. Kalau dia tidak keberatan berpuasa, ya, dalam pelaksanaannya, maka itu afdal. Karena nanti tidak perlu lagi mengqadha. Ya. Tapi kalau bagi dia safar cukup berat, mau puasa cukup berat, agak payah. Dan bagi dia nanti mengqadha tidak ada masalah, gampang. Tidak ada penghalang, toh biasa juga puasa sunnah. Ya sudah. Dia tidak usah puasa, enggak jadi soal. Karena justru ketika dia keberatan dalam safarnya, berat, mungkin lemah, mungkin lemas, ya, untuk membawa tas, untuk pindah dari satu alat transportasi ke yang lain, barangkali sampai memerlukan temannya membantunya, sudah enggak usah puasa kalau mesti seperti itu. Sementara bagi dia mengqadha tidak ada masalah. Ya, jadi dilihat dari kondisi masing-masing, mana yang paling mudah bagi dia, itu insyaallah yang afdal bagi dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Karena Nabi membebaskan seperti kata beliau terhadap sahabat, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa silakan puasa, kalau mau buka silakan buka.